Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Naga kana wa farhan. Ma huwa al-khas? Lughatan wa istilahan. Dal ala mahsulin di syaksin au adadin. Misalul khas Allah. أهلاً Syekh Al Abdir. Masyaallah. Dengar kalamnya. Al-istibna. Ya. Yang termasuk dilalatul takhsis al-muttasil. Di situ kemarin disebutkan harus memenuhi beberapa persyaratan supaya istisnanya tadi sah menjadi muqaddim. Wallah. Nah, apa syaratnya? Coba diulang lagi. Gitu ya. Ya, masyaallah. Ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Syarat yang pertama. Ya. Baik. Syarat yang kedua. Banyak dari separuh atau setengah mustahna min hu. Ayo Ibrahim. Saya sekarang dari safar yang masih agak-agak capek, harus dikasih penyegar. Dan dalam sebuah ayat عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Lihat ayatnya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya, ketika apa namanya diusir oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian bersumpah akan menyesatkan seluruh bani Adam, kata Allah Azza wa Jalla, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba laisa laka alaihim sultan, engkau wahai iblis tidak punya kemampuan atas mereka. Ya. An atau roh? An ibadi an. Ya kan? Karena dia termasuk jamak yang mudhaf al-mu'arraf bil idhofa. Pertanyaannya, apakah kalimat sesudah illa dalam ayat ini termasuk mukhasin? Yakin? Ya. Padahal istisna yang menjadi mukhasis dipersyaratkan mustatsna minhu tidak boleh lebih banyak dari separuh dari mustatsna. Ah, mustatsnanya tidak boleh lebih dari separuh dari mustatsna minhu. Sekarang yang tersesat dengan yang mendapatkan petunjuk bagaimana? Terima kasih. sesungguhnya hamba Nabi, engkau wahai iblis tidak punya tidak punya kemampuan atas mereka. Illa manita ba'akan al-gawi, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Ya, sekarang sesat mana yang dikecualikan lebih banyak dari yang dari mustah mengikuti. Gimana ini apa-apa? Lebih banyak kan? Lagi ya semua, katanya Allah semua adalah manusia. Kau tak mampu menyesatkan mereka. Ya lah. Indah manusia berakan dengan Allah. Nah, sekarang yang ikut dengan iblis dari kalangan orang-orang yang besar lebih banyak atau yang mendapatkan beli? Lebih banyak besar kan? Ya lah, berapa? Ya lah. Wah, yang itu dengan segala manusia hobi, yuk-yukkan. Ya kan? Lopo ini termasuk saksi muntahin atau lagi kan? Dan lagi atau bapak? Atau lebih tinggi atau bapak? Abdul Malik lebih bawah. Sifat terhadap isim nakirah. Jadi khusus untuk isim nakirah saja ini. Kemasan sifatnya. Masya Allah. Baik. Yang dimaksud sifat di sini konfigurasinya alami Allah walaikum lebih umum cakupannya. Tidak semata-mata na'at dalam layangan itu. Ya. Yang dimaksud sifat di sini adalah Ma'at dimaksan yaktasu bihi ba'du afradil an min na'ih au badali badal juga masuk ya au hal juga masuk ya ingat ada dua na'at badal ini bagiannya ilmu jadi dua ilmu ilmu nahwu ya. Sifat yang bisa mengkhususkan makna umum tafsir mutafsir adalah ma asyara bi ma'nan segala sesuatu yang menunjukkan makna tertentu yang tafsir bihi ba'du afradil 'am yang dimiliki oleh sebagian afradul 'am min na'in baik perumpamaan au badal atau badal au hal atau hal ya, sehingga makna umumnya tadi dihubungkan dengan na'at atau badal atau hal tiga-tiganya termasuk sifat dalam tab usul ingat ya, kalau kamu konsis ada kata-kata sifat itu mencakup na'at, badal, dan hal. Mulai dari sedikit paling jangkauan yang belum pernah apa? Urwah apa yang dimaksud dengan na'at? Itu ya kalau gambaran kampanyanya gitu ya. Ya, itu sifat yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Sifat yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Selesai, sunnah. Ayo. Kalau pada Ahmad. Apa pada itu? Juga mengikuti kalau sebelumnya. Bedanya dengan A. akan banyak dijumpai masyarakat. Ya. karena enggak semua orang bisa berangkat haji. Tapi ternyata keumuman kewajiban haji ini dikhususkan oleh lanjutan ayatnya, manis tafa'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Sehingga kewajiban haji ini berlaku untuk manusia-manusia yang mampu. Mana mufasirnya? Mufasirnya lafaz man istafa'a ilaihi sabila. Apa Umar? Apa ikhlasnya man di sini? Anda pilih. Nah, A, badan atau A? A, B, C. Kalau nah, ini ya, multi choice. Allah Ta'ala yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa man yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin. Ya, ini am ada man di sini. Man apa ini? Man apa ini? Ada man istifhamiyah atau man mausulah? Wa man yaqtul mu'minan. Man syartiyah. Allah berfirman. Termasuk asmaul syart, ya. Dia berumum. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, hukumnya umum. Siapapun orang yang membunuh, bagaimanapun keadaan pembunuhnya, asalnya kan begitu, umum. Ternyata keumuman makna di sini dikhususkan oleh kelabat muta'amidan. Ya, yang membunuh seorang mukmin muta'amidan dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha, maka balasannya neraka jahannam siksa di dalamnya. Mana tafsirnya? Tafsirnya muta'ammidan. Sambung atau kemudian sambung dalam lafaz na'am tersebut. Muta'ammidan ini jadi apa? Setelah ha, Allah yubarakatuh. Jadi ha. Contohnya baik. Contoh yang lain seperti Allah Taala. menarik. Hadiah yang disini atasnya Pak Yudha, saya ingin jual. Sabit yang mufakit lahu suarun anjiga, punya banyak kabaran. Minha, diantaranya Tafsirul Kitab Bil Kitab, membutuhkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Jadi ada ayat yang umum dibutuhkan dengan ayat lain yang membutuhkan maknanya. Kalau ya, Tafsirul Kitab Bil Kitab membutuhkan ayat yang umum dengan ayat yang khusus. Contoh Allah Ta'ala Yama Allah Subhanahu wa ta'ala wal muqallaqat masalah yatarabbasna bi anfusihim Alaihi min iddatin ta'tadduna. Bila saja ketika wanita wanita yang berzina, kemudian kalian talak sebelum zuhur, fama lakum alaihinna min iddah, maka mereka wanita wanita tersebut tidak memiliki masa iddah. Nah, Allah, ini keumuman al-mukhtafat diputuskan dengan ayat lain min qabli an tamassu. Pabli anda nafsu. Nah, apa? Tidak semua wanita yang ditarak matahinanya tiga huruf. Kalau wanitanya tadi belum duduk dengan sang suami, maka tidak ada mata ketiga. Apa? Ini penting. Kita wajib menamakan pengumuman apa yang am. Kalau tahunnya nanti di sini di pasar ilmunya, pasar dan pemerintah adalah dan ya tak? Kalau ditanya, Ustaz, ini ada di pasar di cerai. Pasar ini berapa bulan kalau dan? Oh, 3 kali minggu. Itu ya. Aniwa. Ya tak? Kalau sudah tahu taksisnya, maka definisi wanitanya sudah dulu atau belum? Belum, Pak Ustaz. Belum. Belum sempat disentuh. Belum. Apakah 3 kali juga, Pak Ustaz? Oh, enggak. Nah, tidak ada masa. Jadi lagi. Nah. Yang kedua. Nah, ini dia. Lagi ada. Pasti sudah berulang kali kedua. Nah, rekamannya sudah masuk. Yang kedua, takdirul kita di sunnah. Takdirul kita di sunnah. Memutuskan ayat dengan hadis. Ya, memutuskan keumuman sebuah ayat dengan hadis. Ini yang paling banyak dijumpai. Ya, contohnya seperti ayat al-mawari, ayat-ayat tentang warisan. Ya, ya. Apa saja ayatnya? Apa? Ayat ini pelajaran terakhir terus Allah. Masih agak di Allah. Terus kalau di Amerika. Bagaimana? Semuanya. Awal-awal surat An-Nisa, kemudian akhir surat An-Nisa. Ya, sebenarnya seperti ini. Ayat yang masyhur, lidah dari mislu hamdil unzayin. Lidah dari mislu hamdil unzayin. Ayat ini disebutkan di dua tempat, ya, terkait dengan pembagian antara istri yang meninggal kalau punya anak, ya kan? Dan ayat-ayat yang lain. Pengarang yang lain. Semua apa benar? Ada apa? Apa kalian? Lupa lagi. Siapa penting? Sebab yang ketiga atau penghalang yang ketiga adalah fatul, ya, tuntunan al-mujibu lil qitar, ya, tuntunan yang mengharuskan pelakunya di qitar. Kalau enggak di qitar, tidak, ya. Seperti contoh yang tidak di qitar seperti tadi disebutkan lupa lagi anak. Berarti sang ayah membunuh anak. Ya. Lupa anaknya. Aduh bahaya. Penyakit atau bencana besar. Ya. Hah? Lebih dahsyat dari lumpur lagi itu. Ya. Aywa. Kita amat ya. Tempat ya. Tempat kita. Masya Allah. Tadi, ya, nah, pajak, ya. Jadi termasuk taktis di samping ini juga tadi, ya, arifah perbudakan, kemudian al-qatl, ya, al-qatl pembunuhan. Itu pun tidak semua pembunuhan, tapi pembunuhan yang menyebabkan pelakunya harus dikitoh. Misalkan anak bunuh bapak, bapaknya sudah lama sakitnya, tidak mati-mati ini. Waduh, tangga banyak, bunuh saja bapak. Stret, malah gak dapat. Ya kan? Ayo, sudah lihat di situ, gak dapat. Tapi kalau sebaliknya, bapak yang bunuh anak, ya ini urusannya. Ya, urusan dosa lain, dosanya sendiri, dosa pembunuhan. Masih dapat, apa? Gitu ya? Nah, tapi jangan dijadikan kesempatan. Kamu kan jadi bapak, anaknya sukses, itu tak sempat jalannya bunuh stres atau pasal ada jangan begini lagi kalau ada penyesalan ini baru dua taktis yang muntaktis masih menyisakan beberapa suara yang lainnya dengan juru insyaallah dan kurang maaf Allah udara.